السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tafsir Muyassar juz 10. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan ke surah Al-Kausar ya. Surah Al-Kausar. Baik, kita minta baca peserta yang sudah hadir pada sore hari ini. Yang pertama adalah Pak Budi ya. Nah, Ustaz. Ya, silakan Pak Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika wanhar inna saniyaka wala abtar inna shani'aka ya inna saniyaka wala abtar wal ab ada kalkalannya ya wal abtar ulang lagi Inna sani'aka huwa la abtar. Baik, ayo diterjemahin, Pak. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sesungguhnya a'toina sesungguhnya kami telah memberi nikmat ya ini Ustaz. Ya, memberikan kepadamu Al-Kausar. Memberikan kepadamu Al-Kausar. Nikmat yang banyak ya. Kebaikan yang banyak ya. Nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah kepada Tuhanmu dan berkurbanlah. Inna sani'aka huwal abtar. Sungguh Sani'aka ini apa Ustaz? Apa? Sungguh orang yang menentangmu itu? Sungguh orang yang menentangmu itu ya. Dia merugi. Dialah yang terputus ya. Dialah yang terputus ya. Dia yang terputus. Baik. Barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. Selanjutnya Ibu Dahyalis ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu, dibaca tafsirnya. Di Arab dulu Bu ya, di Arab ya. Afan Ibu, sepertinya jauh sekali dari HP-nya ini suaranya. Ntar Ustaz dekatin dulu ini, tadi lagi di cas. Huruf nasab. Inna iya harfu taukidin wa nasbin kemudian nanya nak dari nahnu domir nahnu domir mutasil nahnu ta'toin a'to sebagai inna ya jadi inna itu kan asalnya inna na ya. Jadi ada inna plus inna sehingga dia nak adalah isimnya inna. Inna. Ya. Nah. Inna ya ta'to fil madi Nah, Ustaz ada kita masuk. Apa fil madi? Namanya apa? Na itu domir. Ini kan sebenarnya kami telah memberikan kepadamu. Berarti nanya sebagai fa'ilnya ya. Oh, ya. Kami memberikan nanya fa'il. Kemudian kafnya. Tanya domir. Domir muhatab mutasil. Domir mutasil sebagai maful bi yang pertama ya. Karena a'ta ini termasuk fi'il yang butuh dua maful bi. Jadi kaf yang pertama sebagai maful bi awal. Kemudian al-kausara maful bi yang kedua. Maful bi satu. Ya. Fasalli fa huruf istifnaf ya. Salli itu fi'il amr. Nah, mana fa'ilnya? Failnya kembali ke anta. Ya, betul. Salalah ya. Kamu. Di Robbika jar majrur. Terus wanhar kafnya mudhaf ilaih ya. Ya Robbika, okay. Li Robbinya memang jar majrur tapi kafnya adalah mudhaf ilaih. Wanya atau anhar fi'il amr. Inhar ya, bukan anhar. Inhar maktuf ke soli. Iya, ini fi'il amr ya. Taib. Kemudian inna syani'aka. Inna harfu tauqid dan manasbin ya. Oh, harfu tauqid inna manasbin. Sani'a. Sani'a itu... ya isimnya ya. Isimnya. Nah, Sani'a itu isimnya inna. Oh, isimnya. Ya Allah, ya astagfirullah. Sani'a isimnya inna, ka-nya maf'ul bi. Itu bukan fi'il. Itu mudhaf ilaih ya. Oh, ka-nya mudhaf ilaih ya. Iya, Bu. Ka-nya mudhaf ilaih ya. Itu masih keliru, Ustaz. Maaf. Iya, enggak apa-apa. Huwa abtar. Huwanya adalah domiru faslin ya. Huwa domiru faslin. Namanya domir fasl, domir pemisah ya antara isim dan khobarnya. Huwa abtar. Nah, al-abtaru baru khobarnya ya. Abtaru khobar. Taib ya, mumtaz. Barakallahu fiik wa jazakillahu khaira. Taib ya, jadi dalam kalimat inna syani'aka huwal abtar, huwa di sini namanya domir faslin, domir pemisah. Kenapa dibilang domir pemisah? Karena domir fasl ini memisahkan antara isim dan khobarnya. Kan dalam kalimat ini isimnya adalah syani'a, ya. Syani'aka isim, kemudian al-abtarnya khobarnya. Kenapa perlu dipisahkan? Karena khobarnya ma'rifat, al-abtar. Kalau sekiranya huwanya dihilangkan, maka al-abtar ini malah bisa-bisanya jadi na'at bagi syani'aka. Makanya supaya khobarnya boleh dalam keadaan ma'rifat, maka ada domir faslin, domir pemisah. Ya, tayyib. Ya. Selanjutnya kita minta Pak Abu Naufa ya. Atau dari bawah ya, biar yang bawah lihat kedapatannya. Oke, Pak Suryana, Pak Suryana Darmo ya. Ya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum wabarakatuh. Ayo Pak Darmo. Kita baca tafsirnya. Sudah muncul kan ya? Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toinaka Ayuhan nabiyu Al khairul kasira Fid dunya Wal akhirah Wal akhirati dong. Oh iya ya. Nanti Ustaznya. Matuf ke ad-dunya. Oh matuf ya. Iya. Wa man zalika. Wa min zalika. Nahrul kausari. Nahrul kausari. Fil janati. Alladhi. Khafatahu Khiyamul lu'i Al-Mujawafi Wa apa ini ya? Watinuhu al-misku ya. Watinuhul Misku. Misku. Iya. Baik, ayo diterjemahin. Sesungguhnya aku telah memberikan kami telah memberikan kepadamu wahai Nabi. Oh ya, kami telah memberikan kepadamu wahai Nabi. Ya. Wahai Nabi, kebaikan yang banyak ya. Kebaikan yang banyak di dunia dan akhirat. Nah. Dan diantaranya adalah Sungai Kausar di surga yang dikelilingi oleh kemah ya. Khiyam itu kemah. Kemah ya. Kemah dari mutiara yang berongga ya. Ya. Kemah dari mutiara yang berongga. Dan tanahnya adalah misik ya. Dan apa Ustaz? Tanahnya. Oh, dan tanahnya adalah misik ya. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. Ya. Jadi dalam ayat yang pertama ini tafsir dari Al-Kausar kan di dalam ayatnya kan inna a'tayna kal-kausar. Sungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kausar. Apa itu Al-Kausar? Ya, kalau kita baca terjemahan kan diartikan dengan nikmat yang banyak, ya. Jadi Al-Kausar ini bisa diartikan sebagai nikmat yang banyak, tapi juga bisa diartikan dia dengan sebuah sungai yang namanya Al-Kausar. Jadi kita baca di tafsirnya, inna a'tainaka ayyuhan nabiyyu al-khairal katsira fid dunya wal akhirati. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai nabi kebaikan yang banyak di dunia dan akhirat. Jadi Al-Kausar ini bisa diartikan sebagai kebaikan yang banyak. Kemudian wa min dzalika, dan di antara kebaikan yang banyak tersebut adalah Nahrul Kausari fil Jannah. Adanya sungai yang dinamakan dengan Sungai Al-Kausar. Fil Jannah, di surga. Alladhi hafatahu khiyamul lu'lu'il mujawwafi. Yang mana sungai itu dikelilingi, maksudnya di sisinya ya. Di kedua sisinya itu ada kemah-kemah dari permata yang berongga. Masya Allah ya. Jadi rumah-rumah di surga itu sangat indah ya. Di antara bentuk indahannya adalah ya rumah-rumahnya itu dari permata ya, Masya Allah. Dan tanahnya dari misik yang wangi. Jadi ini gambaran tentang nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga umatnya. Ya. Nah, baik. Selanjutnya. Afan ya, sebetulnya ini kan sebaiknya kalau kita punya kelas seperti ini sebelum kita membaca sudah murojaah sendiri ya. Jadi pas ke kelas tuh sudah apa namanya? Ya kalaupun masih salah namanya masih belajar dimaklumi ya. Tapi setidaknya sudah berusaha dulu ya. Baik. Ayo coba yang jujur yang sudah murojaah yang sebelum kelas ini sudah baca-baca, siapa? Coba tunjuk tangan. Ada lagi, saya nambah rapid. Jadi biar kelasnya lebih berfaedah lagi, kalau bisa, Anda nasihatkan kepada Antum, sebelum kelasnya dimulai, sudah dibaca dulu nih, apa namanya, ayatnya, kemudian terjemahnya, kemudian setelah itu tafsirnya sudah mulai diharokati. Yang seperti ini insya Allah lebih bermanfaat buat antum ya. Baik. Tadi udah di tangan Pak Iqbal ya. Ya Ustaz. Nah, silakan Pak Iqbal dilanjutkan ayat yang kedua. Fa'akhlis li rabbika sholat. Taka kullaha benar nih kullaha wa asbi wasbah bahaya tahu ya wasbah zabi hataka lahu wa ala ismihi wahdihi. Ah, wa ala ismihi wahdahu ya. Wahdahu. Baik, saya diterjemahkan. Maka mengikhlaskanlah terhadap Tuhanmu. Maka ikhlaskanlah ya. Ya, ikhlaskanlah terhadap Tuhanmu sholat kalian, sholatmu seluruhnya. Naam. Dan berkorbanlah dengan pengorbananmu atasnya. Dan ini kalau kayak gini artinya, dan sembelihlah sembelihanmu. Oh, sembelihlah sembelihanmu. Naam. Untuknya kepada Allah dan atas nama yang atas namanya saja. Atas namanya saja, betul. Wahdahu namanya sendiri saja. Namanya saja artinya begini. Jadi maksud dari ayat yang kedua kan fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah engkau kepada Rabbmu wanhar dan menyembelihlah. Tafsirnya fa'akhlis li rabbika salataka kullaha. Ya, maka ikhlaskanlah salatmu hanya kepada Rabbmu seluruhnya. Artinya kita harus mengikhlaskan semua salat kita hanya kepada Allah. Ya. Kemudian wadbah dzabihataka lahu. Dan menyembelih, dan sembelihlah sembelihanmu lahu hanya untuk Allah. Wa ala ismihi, dan hanya atas namanya saja. Artinya kita hanya boleh menyembelih dengan menyebut nama Allah, tidak boleh menyebut nama selain Allah, karena didapati ya orang-orang zaman sekarang, terutama yang ada di daerah-daerah ya pelosok-pelosok yang mungkin belum sampai dakwah Islam kepadanya, atau memang dasar tradisinya seperti itu banyak yang menyembelih itu bukan untuk Allah ya. Misalnya dia sembelih kerbau buat siapa tuh, Nyi Roro Kidul ya Pak Iqbal? Iya Ustaz. Ya, jadi kepalanya di persembahkan untuk Nyi Roro Kidul ya. Seperti ini enggak boleh ya. Ini termasuk syirik akbar ya, termasuk syirik yang bisa membatalkan keislaman seseorang ya. Karena ini bentuk penyembahan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Baik. Lanjut. Satu ayat lagi. Ya. Inna mubghidaka wa mubghidu ma jita bihi minal haji wan nur. Minal huda ya. Minal huda wan nur. Wan nuro. Wan nuri dong. Kan oh, wan nuri ya, betul. Sorry, afan sir. Wan nuri ini. Huwal munqati'u asaratun. Asaratun ya. Huwal munqati'u. Huwal munqati'u asaruhu. Yeah. Asaruhu. Terus? Al-maktu'un min kulli khairin. Al-maktu'un min kulli khairin ya. Baik. Nah. Ayo. Sesungguhnya yang membencimu dan yang membenci apa-apa yang telah diturunkan kepadamu, yang telah diturunkan dari petunjuk maupun dari cahaya, dia apa ini, memutus ya, dia memutuskan. Nah, dia itulah yang terputus asarnya, yang terputus jejak-jejaknya. Dialah yang terputus asarnya, jejak-jejaknya, dan yang terputus dari seluruh kebaikan. Ya. Baik, jadi ayat yang ketiga ini kan bunyinya inna syani'aka huwal abtar. Ya. Sesungguhnya pembencimu itulah yang al-abtar, yang terputus. Ya. Baik, ya. Kenapa ada istilah al-abtar di sini? Ya. Karena al-abtar sini maksudnya adalah al-munqati. Ya. Al-munqati asaruhu. Jadi sesungguhnya orang yang membencimu dan membenci apa yang datang ya darimu berupa petunjuk dan juga cahaya, yaitu Al-Quran ya maksudnya, mereka itulah yang terputus jejaknya. dan mereka terputus dari semua kebaikan. Artinya, orang-orang yang membenci dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya sejarahnya hilang di telang zaman ya. Adapun dakwah Rasulullah kekal sampai hari ini. Ya, kita bisa melihat, masya Allah, di zaman sekarang Islam menyebar di hampir seluruh penjuru dunia. Ini bukti bahwasanya ya Rasulullah itulah yang dirahmati, sedangkan orang-orang yang membenci Rasulullah, mereka itulah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka terputus dari seluruh kebaikan. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan wa ibal. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke surah Al-Ma'un ya. Surah Al-Ma'un. Nah, kita minta baca Ibu Ali Imran ya. Iya, alhamdulillah. Baik, silakan Bu Ali Imran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala tu'abil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Astagfirullahaladzim. Masya Allah, ayo diterjemahin dulu. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama, yaitu orang-orang yang menghardi anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang sholatnya lalai, dan orang-orang yang ria, dan orang yang tidak tolong menolong. Bayam na'un, tidak tolong menolong. Yang menolong itu orang yang mencegah dari al-ma'un, bejana-bejana. Maksudnya mencegah dari meminjamkan bejana-bejana. Ya. Oh, bukan tolong menolong? Bukan, Bu. Oh. Jadi, yang menolong al-ma'un itu artinya bejana, Bu. Bejana yang sering dipakai perabotan lah. Ya, perabotan. Oh, iya. Dan mereka yang mencegah perabotan. Maksudnya mencegah dari meminjamnya. Pelit ya, dari meminjam perabotan tersebut. Baik. Oh. Ayo, Bu. Mau coba ngirap? Ayah? Saya enggak bisa ngirap. Belum bisa. Simak aja Bu ya. Baik. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Nah, selanjutnya Pak Abu Rafid. Pak Abu Rafid. Naam, Ustaz. Ayo di i'rab. Ara'aita. Ara'aita fi'il madi. Naam. Anda dulu hamzanya apa itu hamzanya? Hamzanya huruf istifham, Ustaz ya. Ya betul, hamzanya huruf istifham. Istifham. Ara'aita fi'il madi, fa'ilnya ta. Betul. Kemudian alladzi isim mausul, Ustaz. Isim mausul. Ya, isim mausul sebagai apa? Na'at, Ustaz. Hah? Sebagai mausul sebagai? Kan apakah kamu telah melihat orang yang mendustakan agama? Berarti sebagai objek kan? Oh iya, Ustaz. Sebagai maf'ul bi. Jadi ini sebagai maf'ul bi. Maf'ul bi. Ya, jadi maf'ul bi. Lanjut. Kemudian yukadzibu fi'il mudhari. Fa'ilnya. Siapa yang mendustakan? Kembali ke Al-Ladhi, sorry. Al-Ladhi, sorry. Ya, jadi, Al-Ladhi. Kembali ke Al-Ladhi. Al-Ladhi. Bidi ini jarman jerur. Naam. Terus? Kemudian, fadhalika, fa'nya huruf istifna. Kemudian, dhalika ini sebagai mubtada, sorry. Ya. Kemudian, Al-Ladhi sama juga isim mausul. Sebagai apa ini? Sebagai apa? Dia sebagai apa ini? Maka itulah orang yang yang menghardik, mencampakkan anak yatim. Berarti alladzi dimaksud sebagai khabarnya. Ya. Khabarnya. Iya. Khabarnya. Terus ya do'o. Ya do'o fi'il mudhari. Fa'ilnya kembali kepada alladzi. Mumtaz. Kemudian al-yatima. Al-yatima ini maf'ulun bih. Ya. Betul. Kemudian karena kan mencampakkan anak yatim berarti dia opus. Kemudian wala, wanya huruf atof, la huruf nahi. Kemudian yahuddu fi'il mudhari. Sebagai isim la, isim la. Kemudian ala tu'ami jar majrur. Sebentar tadi yang antum bilang isim la yang mana? Yahuddu. Ini kan la-nya la harfu nafin aja. Oh. Jadi la-nya adalah harfu nafin. Yahuddu fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Biasa aja ya. Nah, terus fa'ilnya? Fa'ilnya kembali kepada alladhi tadi Ustaz ya? Ya betul alladhi. Kemudian ala tu'ami. Ala tu'ami jar majrur. Al-miskini mudhafun ilai. Baik, mumtaz. Kemudian fawailul musallin. Fawailul musallin huruf atof. Wailul ini apa sih? Fawailul. Ini mubtada lagi. Mubtada lagi. Ini kan artinya maka selakalah bagi orang yang salat. Maka wailul ini adalah mubtada ya. Dari si maknanya. Lil musallin biar majrur. Kemudian alladzina ini na'at ya? Na'at ya. Sifat. Kita kan lagi bicara celakalah bagi orang yang sholat yang sholatnya itu lalai. Artinya karena kalau kita berhenti pada lafaz celaka orang yang sholat, masa orang sholat celaka? Ya. Orang sholat yang bagaimana yang celaka? Nah ini dijelaskan di ayat yang kelima. Yang pertama adalah orang sholat yang alladzinahum an salatihim sahun. Yang mereka itu di dalam sholatnya sahun. Ya, lalai. Jadi alladzinahum sebagai na'at ya. Na'at. Kemudian hum, domir faslin. Domir faslin. An salatihim jarnajur. Bukan. Dia tidak memisahkan antara mubtada dan khobar atau isim dan khobar. Jadi hum di sini mubtada lagi. Mubtada lagi. Iya. I'm salatihim jar majrur. Ya. Yeah. Sahun ini mudhafun ilaih. Naam. Kemudian alladzina sama juga. Afan. Tadi humnya kan mubtada. Ini khobarnya sahun ya, Afan. Oh, ini sahun itu khobarnya. Khobar. Kemudian alladzina ini na'at juga humnya sebagai mubtada yuraun khabar. Kemudian yang terakhir wayam dulu yuraun fil mudhari dia. Fil mudhari mabni lil majhuli ya. Ini kan artinya mereka ingin dilihat ya. Nanti jumlah dari yuraun sebagai khabarnya hu seperti itu ya. Baik. Lanjut. Wa huruf atof yamna'una fil mudhari ya. Yamna'una fil mudhari. Kemudian al-ma'una maful bi ya. Naam sir. Baik ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Baik, selanjutnya adalah Ibu Marta Lena ya. Nah, Ustaz, Assalamualaikum. Assalamualaikum wabarakatuh. Ibu, dibaca tafsirnya ayat yang ke-1. Ara'aita halun dzalikal ladzi yukadzibu. Bentar. Kenapa dibacanya halun? Ara'aita hala ya. Ahala. Kan maful bi. Oh. Dzalikal ladzi yukadzibu bil ba'atsi wal jazaa'i. Apakah engkau melihat hal keadaan yang mendustakan dengan ba'asi wa jazai mendustakan hari kebangkitan dan hari pembalasan, seperti itu tanya jemaahnya ya. Hari kebangkitan dan hari pembalasan. Nah. Fadzalikal ladzi yadfa'ul yatima yadfa'ul yatimal ladzi mata abuhu. Adalah mereka yang belum selesai Bu. Bahwa saghirun bi'anfin washiddatin an haqqihi li qasawati qalbihi. Bagaimana? Dan lalu mereka yang menolak anak yatim yang tidak ada ayahnya. Dan mereka yang enggak tahu Ustaz ini artinya. Wahwa saghirun, sedangkan dia masih kecil ya. Sedangkan dia masih kecil. Tadi bi'unfin artinya. Bi'unfin ini maksudnya dengan keras ya. Dengan keras. Syadidin. Ya, keras. Bi'unfin masih datin artinya sama, keras-keras juga. Keras. Dari haknya. Dari haknya. Likosawati. Dikosawati kalbi karena kerasnya hatinya ya. Karena kerasnya hatinya. Baik ya. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Baik, ya jadi ayat yang pertama tadi ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ini kan artinya tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Siapakah orang dimaksud dengan orang yang mendustakan agama? Maka kita lihat tafsirnya. Ara'aita hala dzalika allazi yukadzibu bil ba'tsi wal jazaa'i? Tahukah kamu keadaan orang yang mendustakan adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan? Jadi mendustakan agama, jadi ad-din di sini maknanya adalah mendustakan hari kiamat. Jadi makna ad-din ini adalah hari kiamat. Sebagaimana dalam surah Al-Fatihah ya, Maliki yaumiddin ya, yang memiliki hari ad-din, hari kiamat. Nah, ini merupakan dialog ya. Dialog dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah dan juga kita kaum muslimin. Jadi Allah ingin memberitahu kepada kita siapakah yang disebut sebagai orang yang mendustakan agama? Siapakah yang disebut sebagai orang yang mendustakan adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan? Nah, jawabannya ada di mulai ayat yang kedua. Fadzalikal ladzi yad'u al-yatim. Maka itu adalah orang yang mencampakkan, menghardik anak-anak yatim. Jadi ciri pertama orang yang mendustakan adanya hari akhir adalah orang yang tidak mau menjaga, merawat, menyantuni anak yatim. Sebaliknya dia malah mencampakkan, menghardikkan, menghardik anak yatim. Di sini tafsirnya dikatakan فذلك الذي يدفع اليتيم الذي مات أبوه وصغير بعنف وشدة عن حقه لقساوة قلبه. Maka itulah orang yang menolak anak yatim. Siapa tolak anak yatim? Anak yatim adalah yang ayahnya meninggal sedangkan dia masih kecil. Karena para ulama fikih sepakat bahwasanya kalau anak yatim ini sudah balig, sudah dewasa, dan dia sudah bisa mencari uang sendiri, maka tidak lagi digolongkan sebagai anak yatim, ya, karena batasannya sampai balig, ya. Nah, atau sampai bisa dia mencari nafkah sendiri. Jadi yang mendesakkan hari akhir adalah orang yang menolak untuk memberikan hak-haknya anak yatim. Kenapa seperti itu? Liqasa wa tiqalbi, karena dia memiliki hati yang keras, sehingga tidak memiliki kebaikan sedikit pun kepada anak-anak yatim. Ya, jadi kalau kita mau dijauhi, ya, dihindarkan dari orang yang termasuk mendesakkan hari akhir, maka kita harus menyayangi anak-anak yatim. Ya, insya Allah dimanapun kita berada, pasti di sekitar kita, tetangga kita, itu ada anak yatimnya. Maka ya sangat baik kalau kita ya berusaha untuk menyantuni mereka, membantu kebutuhan mereka, ya, memperhatikan pendidikan mereka. Bentuk-bentuk perhatian yang menunjukkan kasih sayang kita kepada kaum muslimin, khususnya kepada anak-anak yatim, ya. Baik. Selanjutnya yang ketiga. Berarti sekarang adalah Pak Ardan, ya. Pak Ardan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan ayat yang ketiga, ya. Wala yahuddu ghairi. Maaf tadi. Enggak sengaja kepencet. Nah, ayo. Wala yahuddu ghairahu ala it'ami al-muhtaji, Ustaz, ya. Itu'amil muhtaji alladhi la yamliku. Oh, yamliku, Ustaz. Memiliki, nah. Ustaz, ya, maknanya, ya. Ya, yamliku. Ma yakfihi wa yasuddu hajatahu. Fakaifa lahu an yut'imahu ya Ustaz, binafsihi. Dan yang tidak menyarankan, ya Ustaz, ya, tidak menganjurkan untuk menyarankan, tidak menganjurkan kepada selainnya untuk memberi makan orang yang membutuhkan, yang tidak memiliki apa-apa yang mencukupinya, ya Ustaz, ya. Betul. Wayasuddu apa ini, Ustaz? Dan menutup hajat. Menutup hajatnya, Ustaz. Nah. Ini hanya kembali kepada orang yang membutuhkan tadi, Ustaz, ya? Iya, ke orang yang al-muhtaj. Oke. Dan bagaimanakah wa kaifa lahu untuknya, dan bagaimana untuknya memberi makan diri sendiri, Ustaz? Artinya dia nyuruh orang lain aja enggak mau. Gimana dengan diri sendiri? Ini maksudnya. Jadi dia menganjurkan orang untuk ngasih orang yatim aja enggak mau, apalagi menganjurkan diri sendiri untuk memberi makan orang-orang miskin. Ini sesuatu yang sangat jauh gitu, enggak mungkin, ya. Ini maksud dari ayat ini, ya. Jadi ayat ini kan wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ini ciri kedua dari orang yang mendustakan hari akhir, yaitu orang yang tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada orang miskin. Nah, ini masya Allah, dari sini kita mendapatkan faedah yang luar biasa tentang siapakah yang disebut sebagai orang miskin. Ya, di sini dikatakan wala yahuddu ghairuhu. Wala yahuddu ghairahu ala it'amil muhtaj alladhi la yamliku ma yakfihi wa yasuddu hajatahu. Ya, dan dia tidak menganjurkan orang yang selainnya untuk memberi makan orang yang membutuhkan, yang tidak memiliki apa yang mencukupinya, dan tidak pula mampu menutup hajat-hajatnya. Maksudnya apa? Jadi ini definisi orang miskin. Apakah orang miskin nggak punya harta sama sekali? Pak. Mas. Pak Dan. Tidak, nggak cukup Ustaz ya kalau orang miskin Ustaz. Jadi orang miskin itu dia punya harta. Harta mah punya, uang mah ada, ya. Makanan mah ada, tapi nggak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Ini definisi orang miskin. Nah, yang lebih miskin dari orang miskin namanya orang apa, Pak? Fakir, Ustaz. Fakir, betul. Jadi, apa bedanya fakir sama miskin? Kalau miskin punya harta, tapi tidak mencukupi kebutuhannya. Kalau fakir benar-benar nggak punya, Ustaz. Ada bedanya sedikit, ya. Jadi, di takarannya nanti. Seseorang itu disebut miskin, ya. Ini kaidah fikih, ya. Apa namanya, salah satu ketentuan dalam fikih. Orang miskin itu, dia punya harta, tapi harta yang dia miliki itu di atas 50%, tapi nggak nyampe 100%. Jadi namanya orang miskin. Jadi kalau misalnya standar hidup layak di Indonesia ini, sehari berapa, Pak? Anak berapa? Nasi padang lah, nasi padang ya? Atau yes, nasi padang, kita kan kalau makan nasi itu mungkin satu kali makan 15 ribu gitu ya, yang paling murah ya. 15 ribu kali 3 kan 45 ribu. Ya, anggap ya, seperti ya, itu. Ya. Ini cara mudahnya aja. Artinya orang itu disebut miskin, kalau dia punya uang lebih dari, kan 45 ribu bagi 2 berapa? Yang 22.500. 50 ribu ya, per hari misalnya. Nah, dia punya uang hanya antara 25 ribu sampai misalnya 40 ribu. Ini namanya orang miskin. Jadi orang miskin itu hartanya lebih dari 50% tapi kurang dari 100% kebutuhan hidup sehari-hari. Tapi orang fakir itu hartanya kurang dari 50%, ya. Bisa 40%, 30%, 20% dan seterusnya. Ya. Jadi ini bedanya antara orang miskin dan orang fakir. Fakir. Jadi jangan kira orang miskin itu harus yang enggak punya apa-apa. Jadi orang yang boleh kita santuni, ya, tidak harus orang yang sama sekali enggak punya uang gitu. Oh, nah, jadi sebetulnya orang uangnya mah ada, cuma nggak cukup gitu. Akhirnya dia cukup-cukupkan. Jadi uang yang misalnya harusnya bisa makan, ya orang-orang normal misalnya makan, setiap makan ada lauk, mungkin dia karena uangnya nggak cukup, akhirnya misalnya lauknya hanya tahu tempe saja. Jadi ini definisi dari orang miskin. Baik, jadi ciri kedua orang yang mendesakkan dari akhir adalah orang yang tidak mau menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Ya kalau nganjurin aja nggak mau, apalagi menyuruh dirinya sendiri untuk memberi makan orang miskin. Baik, lanjut Pak. Fa'adabun syadidun limusallina alladzina hum an salatihim la lahun. Ustaz ya? Naam. Lahun. La yuqimunaha ala wajhiha wala yu'adduna Ustaz ya? Iya. Yeah. Yu'addunaha fi waqtiha. Baik, terjemahin. Azab yang pedih kepada orang yang sholat, yaitu mereka yang sholatnya lalai Ustaz ya? Baik, apa itu lalai? Lalai tidak khusus Ustaz. Itu ada penjelasannya. Tidak mendirikannya, yaitu yang tidak mendirikannya ala wajhiha. Maksudnya tidak khusyuk Ustaz ya? Jadi tidak menegakkan sholat sebagaimana mestinya gitu. Oh, tidak menegakkan sholat sebagaimana. Dan tidak menjalankannya pada waktunya Ustaz. Baik ya, jadi di dalam ayat yang keempat dan kelima ini bicara tentang kecelakaan ya, fawailul musallin, maka celakalah orang yang sholat. Apakah semua orang yang sholat itu celaka? Tidak. Makanya kita kalau baca surah Al-Ma'un ini, ya itu jangan dipotong ya. Jadi jangan dibaca fawailul lil musallin. Jangan ya. Karena kalau sampai sini dibacanya maknanya jadi nggak bagus kan. Maka calak-ala bagi orang yang sholat. Tapi bacanya itu langsung digabung. Fawailul lil musallin alladhinahum al-salatihim sahun. Jadi langsung digabung dia. Supaya maknanya bagus ya. Kayak gitu. Baik, jadi ayat ini berisi celaan bagi orang yang sholat. Yang sholatnya itu lalai. Apa itu lalai? Di sini di tafsir dikatakan, la yuqimunaha ala wajihiha, yaitu orang yang tidak menegakkannya sebagaimana mestinya. Ya misalnya sholatnya itu buru-buru ya, sehingga tumakninanya enggak ada ya. Tumakninanya enggak ada, terlalu cepat atau ya sekarang saking cepatnya enggak jelas apa yang dibaca. Dan termasuk ya di sini adalah tidak menghadirkan hatinya ketika sholat. Ya. Kenapa di sini tidak dikatakan tidak khusyuk? Kenapa kira-kira? Karena kalau misalnya tidak khusyuk terlalu spesifik Ustaz ya. Karena kalau sekiranya khusyuk sebagai syarat sah salat, betapa banyak orang yang salatnya enggak sah ya. Karena khusyuk ini memang sesuatu yang sulit digapai ya. Karena yang wajib bagi kita seorang muslim ketika salat, kita menghadirkan hati kita. Ya. Karena ya biar bagaimanapun syaitan akan selalu berusaha untuk membisiki ya hati kita. Oleh karena itu mungkin ya ketika awal dari kita takbir nih kita udah menghadirkan hati kita, nanti biasanya ada aja kan godaannya kan. Tiba-tiba mikirin utang ya kan. Tiba-tiba mikirin apa yang hilang ya. Jadi memang yang dimaksud lalai di sini itu bukan yang tidak khusyuk, karena betapa banyak ya, kaum muslimin yang sholatnya itu jauh dari khusyuk. Dan memang khusyuk ini sesuatu yang sangat sulit digapai ya. Makanya yang wajib bagi kita orang muslim ketika sholat itu, kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana agar khusyuk. Di antara caranya adalah kita hadirkan hati kita ketika sholat, dan kita berusaha memahami apa yang kita baca dalam sholat. Itu di antara tips agar kita khusyuk dalam sholat. Karena bagaimana kita mau khusyuk kalau kita baca, tapi yang kita baca kita nggak paham apa maknanya. Makanya memang ane nasihatkan kepada antum, baiklah kalau memang belajar bahasa Arab itu sulit bagi kita, tapi minimal apa yang kita baca dalam sholat itu dipahami. Mulai dari takbir sampai salam. Jangan sampai kita sholat sudah berpuluh tahun, tapi kalau ditanya, sami'allahu liman hamida, artinya apa? Nggak tahu. Ini kan muskilah ya. Jadi gimana kita mau bicara tentang khusyuk? Kalau apa yang kita baca dalam sholat kita aja, kita nggak paham. Ya makanya memang salah satu tips agar kita bisa menghadirkan hati dalam sholat kita, kita berusaha memahami kata demi kata, doa demi doa yang kita baca dalam sholat kita. Ya. Baik. Jadi, orang sholat yang tercela yang pertama adalah orang yang lalai. Siapa yang lalai? Yaitu yang tidak menegakkan sholat sebagaimana mestinya. Misalnya terlalu cepat, tidak tumakninah. Seperti yang lagi viral itu ya kalau Ramadan. Ada masjid di mana tuh? Rawih yang rawihnya 7 menit 3 rakaat. Ini kan namanya lalai ya. Baik. Kemudian definisi lalai yang kedua, wala yu'addunaha fi waqtiha, dan dia ya mereka tidak menunaikannya di waktunya. Artinya suka mengulur-ulur tanpa adanya uzur syar'i. Ya, ini tidak boleh juga ya. Kecuali kalau ada uzur syar'i, misalnya dia nafar, yang mana dia tidak bisa sholat kecuali nanti nunggu ada SPBU misalnya, maka ini dimaafkan. Yang dimaksud tidak menunaikannya di waktunya adalah orang yang tanpa alasan, ya tanpa sebab syar'i, ini sering menunda-nunda waktu sholat. Ya, semoga Allah jauhkan kita dari sifat yang semacam ini. Baik. Barakallahu fiik wa jazakallahu. Barakallahu Ustaz. Iya, Ustaz. Selanjutnya adalah Ibu Lady ya. Nah, Ibu Lady, ayat dibaca tafsirnya ayat yang ke-6. Ibu Lady, hal anti hadirah? Baik, tidak menjawab ya. Kita ganti. Ibu Citra. Ya, Ibu Citra, ya, coba baca, Bu. Enggak bisa, saya anak bawang aja dulu deh. Anak bawang, Masya Allah. Ini kayak, ini jadi ingat masa kecil ya, anak bawang. Saya dengarkan aja ya, Ustaz. Baik, baik, baik. Barakallahu fiik. Nah, Umi Ida ya. Nah. Tafadhali Umi Ida, ayat yang ke-6. Belum aktif nih. Halo, Ustaz? Ya, baik. Ya. Sudah online sekarang. Nah. Ayat yang ke-6. Alladzina hum yatatahharuna bi'amal. Yatadahharuna bi'amala bi'amalal khairi. Bu, kan ada huruf jar, Bu. Bi'a'ma. Mali ya, Ustaz? Nah. Kirain ini Ustaz ini anu apa? Isim ghairu munsharif, Ustaz. Bukan ya? Bukan. Dari amal, dari apa af'ala, af'alu itu Ustaz. Enggak, kalau af'ala pendek, Bu, enggak akmal ya. Kalau akmal iya, ini kan akmal. Panjang. Oh iya. Panjang Ustaz. Jawab, ya. Bi akmalil khairi. Muro'atan linnasi. Sebagai hal, Bu, makanya dibacanya masuk muro'atan. Muro'atan linnasi artinya Ustaz ya. Yang mereka menampilkan amalan-amalan baiknya, menampilkan ya. Atau memamerkan ya Ustaz ya, memamerkan. Betul. Amalan-amalan baiknya kemunafikan. Muro'atan itu karena ingin dilihat manusia ya. Oh, karena ingin dilihat ya. Karena ingin dilihat oleh manusia. Baik ya. Jadi orang yang celaka dalam sholatnya secara khusus dan juga ibadah pada umumnya, yaitu alladzina hum yura'un, yaitu orang yang mereka itu ingin dilihat. Apa maksudnya? Alladzina hum yatadhaharuna bi'amalil khairi mura'atan linnasi. Yaitu mereka yang menampakkan amalan kebaikan mereka untuk apa? Mura'atan linnasi. Agar dilihat manusia, supaya dikatakan orang yang soleh ya. Supaya dikatakan orang yang dermawan, orang yang baik dan sebagainya. Ini termasuk sifat yang tercela ya, dan bagian dari orang-orang yang mendustakan hari akhir. Ya, seakan-akan ya dia itu beribadah hanya untuk dunia saja. Padahal ya, muslim itu di dunia ini untuk menapaki hidupnya demi akhirat ya. Jadi dunia ini hanyalah apa istilahnya? Persimpangan jalan ya. Tujuan akhir kita sementara. Iya, kehidupan sementara. Nah, sedangkan orang-orang yang beribadah karena pujian manusia, beribadah karena ingin dilihat, ingin dinilai orang yang soleh, ini kan seakan-akan hidupnya itu hanya di dunia saja. Padahal riya itu termasuk pembatal amal ya. Pembatal pahala perbuatan. Ya, sayang sekali kalau kita sudah berletih dalam ibadah, mengeluarkan harta yang banyak, tapi gara-gara riya, gara-gara ingin dipuji, ingin disebut-sebut nama, akhirnya amalannya gugur ya. Kita berlindung kepada Allah dari sifat yang semacam ini. Baik, lanjut Bu, yang ke-7. Wa yamna'una i'aratan mala i'arota, bukan tanya Ustaznya. I'arota ya. Ustaz. I'arota. I'arota mala tadurru i'arotihi min i'arotahu. I'arotahu. Ya. I'arotahu minal aniyati wa ghairiha. Falahum ahsanu ibadata rabbihim. Walahum ahsanu ila holkihi. Oh iya. Ayat terjemahin. Artinya, dan mereka mencegah meminjamkan, ya Ustaz ya, apa yang tidak merugikan pinjamannya, Ustaz. Benar, Ustaz? Ya, pinjamannya betul. Berupa. Ini berupa ya Ustaz ya. Aniyat ini saya kurang paham Ustaz, sudah nyari. Ani ini perabotan Bu. Jadi kayak ya bejana-bejana ya atau perabotan tadi rumah tangga. Perabotan ya. Perabotan wogoirihe atau yang selainnya. falahum ahsanu, maka tidaklah mereka berbuat baik dalam ibadahnya, ibadah menyembah kepada Allah, kepada kepada Tuhan mereka, dan tidaklah mereka berbuat baik kepada makhluk-makhluk Allah, makhluk-makhluknya. Baik ya. Wa yamna'unal ma'un. Ya, dan ini kan yang namanya ma'un artinya, dan mereka mencegah al-ma'un. Al-ma'un itu adalah perabotan ya, atau bencana-bencana ya. Hmm. Apa maksud ayat yang terakhir? Ini untuk menegaskan bahwasanya orang yang mendustakan agama itu, selain dia jelek hubungannya dengan Allah, karena ayat sebelumnya itu berbicara tentang hak-hak Allah kan. Ya. Jadi selain dia itu buruk hubungannya dengan Allah, dia juga buruk hubungannya dengan sesama manusia. Ya, apa buktinya? Cuma perkara simple ya, ringan, seperti minjemin benda aja mereka nggak mau. Padahal minjemin alat kan alatnya nggak habis ya. Ya, insya Allah dia merugikan ya, dan dia nggak mau. Makanya sini dikatakan, wa yamnauna i'arata ma la taduru i'aratahu minal aniyati wa ghairiha. Dan mereka ini tidak mau atau mencegah dari meminjami sesuatu yang tidak merugikan pinjamannya berupa bejana dan yang selainnya. Artinya dia ini orangnya pelit ya, nggak mau minjemin orang. Dia nggak mau minjemin tetangganya. Misalnya ada tetangga yang butuh panci misalnya atau penggorengan. Lalu dia takut ya kalau penggorengannya ini rusak atau gimana. Ini salah satu sifat orang yang buruk hubungannya sesama manusia. Makanya bisa dikatakan falahum ahsanu ibadata rabbihim walahum ahsanu ila khalqihi. Sudahlah mereka tidak bagus dalam beribadah kepada Rabb-nya, mereka juga tidak bagus dalam bermuamalah kepada sesama makhluk ya, kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, barakallahu fik. Wa jazakallahu khairan. Wa fik barakallahu Ustaz. Wa iya. Baik, ya, jadi di dalam surah Al-Maun ini kita mendapatkan beberapa faedah. Faedah yang pertama, dari ayat ini kita bisa mengetahui beberapa sifat orang yang menurut Allah adalah para pendusta hari akhir. Itu orang-orang yang tidak percaya adanya hari pembalasan ya, dan hari perhitungan. Ciri yang pertama yaitu adalah orang yang menghardik, menolak untuk membantu, menolong, menyantuni anak yatim. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia tidak menganjurkan orang lain untuk memberi makan orang-orang miskin. Dan termasuk di dalamnya, dia juga tidak mau membantu memberi makan orang miskin. Kemudian yang ketiga juga, yang termasuk orang yang disekan agama, itu orang yang sholat, yang sholatnya itu lalai. Ya. Siapa itu yang sholatnya lalai? Ya, mereka adalah orang yang sholatnya itu tidak apa namanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan dengan tuma'nina, dengan tenang, dengan pelan menghayati kandungan doa-doa dalam sholat. Ya, tapi orang yang lalai ini mereka sholat seadanya aja, sebatas menggugurkan kewajibannya. Lalu juga yang dicela adalah alladzina hum yura'un, yaitu mereka orang yang ingin dilihat dalam ibadahnya, baik dalam sholatnya, dalam puasanya, dalam zakatnya, infaknya, sedekahnya, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian juga yang termasuk perbuatan yang tercela yaitu yamnaunal maun, mencegah dari meminjamkan bejana kepada orang lain. Ayat yang ketujuh ini menunjukkan bahwasanya orang yang semacam ini selain buruk muamalahnya kepada Allah, mereka juga buruk muamalahnya kepada manusia. Ya, jadi ya kita bisa mengambil faedah dari sini, kita harus menjauhi sifat-sifat semacam ini. Baik, kita lanjutkan yang terakhir insyaallah untuk sore hari ini, surah Quraisy ya. Nah, sekarang berarti Pak siapa ini? Pak Rudi ya. Nah, Pak Rudi, silakan dibaca surah Quraisy. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilafi Quraisy. Ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ayo terjemahin. Pak. Li'ila fi Quraisy apa artinya? Karena kebiasaan orang Quraisy ya. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Kepadanya yaitu kebiasaan mereka. Itu kebiasaan mereka. Rihlah itu kan apa artinya rihlah? Bermain sudah. Berpergian ya. Berpergian. Kebiasaan mereka itu berpergian pada syita. Musim dingin. Dan juga musim panas ya. Panas. Terus? Maka hendaknya mereka beribadah. Maka hendaknya mereka beribadah. Kepada Tuhan pemilik kepada Tuhan rumah ini, pemilik ya? Rumah ini. Nah, itu orang-orang yang memberi makan. Bukan orang-orang, Allah di sini kembali ke Allah. Oh. Allah di sini maksudnya Tuhan yang memberi mereka makan dari kelaparan. Tuhan yang memberi mereka makan dari kelaparan. Nah. Dari kelaparan. Dan memberi mereka rasa keamanan dari rasa takut saja. Iya, dari rasa takut. Baik, antum mau coba i'rab? Fon nanti aja Ustaz. Karena belum per ini Ustaz. Baik, ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Selanjutnya Ibu Yani. Bu Yani? Ya, assalamualaikum Bu Yani. Oh, baik, mungkin ada masalah di koneksi ya. Baik, sekarang Bu Yulisa ya. Bu Yulisa, assalamualaikum. Bu Yulisa. Waalaikumsalam. Ya, Bu Yulisa sudah bisa i'rab Bu? Waalaikumsalam Ustaz. Wah, belum Ustaz. Saya nyimak dulu enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Baik. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Baik, selanjutnya Pak Rozani ya. Ya Ustaz ya. Baik, terfadhal Pak Rozani. Ayo coba ya. Dicoba coba aja ya, sama Pak Ustaz ya. Baru mau masuk binum 9 maksudnya. Mobilnya mah udah tinggi itu. Aduh. Baik, ayo. Li'ilafi Quraisy. Jar majrur ya Ustaz ya. Li'ilafi. Betul. Quraisy itu kata benda isim. Iya, memang isim. Tapi i'rabnya apa? Mudhafilah ya. Oh, mudhafilah ya. Udah tahu kan dia majrur, apalagi coba majrur kalau enggak ada huruf jarnya. Oh, setelah jar majrur huruf ya. Terus ilafihim badal ya. Ilafihim badal. Ya. Baik, terus himnya mudafilai. Rihlata. Rihla isim ini badal. Ini dia tiba-tiba masuk kayak gini. Ini kira-kira apa nih? Rihlata. Ada fathahnya. Ini maf'ulbi ya. Maf'ulbi. Ya. Kan kebiasaan mereka yaitu ini maksud dan kebiasaan mereka adalah rihlah ini maf'ul bih. Taib asyita'i. Asyita'i juga sama maf'ul bih juga. Kalau kasrah mah enggak maf'ul bih, Pak. Mudhafilai lagi ya. Jadi asyita'i ini. Mudhafilai. Terus wasaif. Wasaif wa'nya huruf atfin. Iya, terus asoifi. Soifi. Matuf ya. Ya betul, matuf ke asyitai. Asyitai ya. Terus fal ya'budu. Fal ya'budu fa-nya huruf atfin. Nah, ya'budu itu fi'il. Nah, dulu itu ada lamnya, Pak. Asalnya itu fal ya'budu, asalnya begitu. Fal ya'budu. Jadi namanya lam lam apa namanya itu, Pak? Lam amar, Pak ya. Lam fi'il amar. Bukan lam fi'il amar, lam amar. Bapak udah belajar bab jazm belum? Belum, Ustaz. Belum tahu. Udah, udah. Itu di Nahu udah dibahas. Bab jazm itu ada 18 kan. Baru mau, Ustaz, baru mau binum, baru mau. Oh, taip. Kamu santai. Jadi lam huruf jazm ya'budu fi'il mudhari ya. Iya, fi'il mudhari. Mana fa'ilnya? Failnya iwa. Baunya muntas. Itu iya. Tahu failnya. Baik, terus apa? Dia mulai ngikutin dari yang kemarin. Oh, mulai. Roba. Roba itu isim. Maka hendaknya mereka menyembah Rob. Berarti Rob ini yang disembah. Ini apa namanya nih? Objek kan? Apa namanya? Nabul fa'il ya? Maf'ul bihi. Maful bih ya, maful bih. Hada ini isim isyarah sebagai mudhaf ilai. Aja isim isyarah. Al baiti isim. Nih catat kayak ada ini Pak. Kalau setelah hada ada isim yang ada alnya, ya. Itu pasti jadi badalnya. Oh itu jadi badal. Jadi kalau ada isim isyarah hada hadida likatilka, setelah itu ada isim yang ada alnya, maka isim yang ada setelahnya itu yang ada alnya itu adalah badalnya, pasti jadi badal. Ya. Dia ya. Al-Baiti batal ya. Baik, terus Al-Ladhi. Al-Ladhina. Al-Ladhi ini isim mausul na'at ya. Na'at untuk Rob ya. Sifat untuk Tuhan ya. Sifat untuk Rob. Yang ke Rob, balik ke Rob. Ini kan lagi menjelaskan sifat Rob itu kan. Yeah. Al-Ladhi at'amahum ya. Baik, at'amahum gimana? At'amahu... At'ama itu yang memberi makan fi'il ya? Fi'il. Ya, at'ama fi'il apa? Fi'il? Fi'il. Fi'il madhi ya? Fi'il madhi. Fi'il madhi, fa'ilnya ke? Hum. Ke al-ladhi. Oh iya. Kan yang memberi makan mereka. Siapa yang memberi mereka. Makan? Yang kan? Iya, ya, yang al-ladhi. Al-ladhi balikin al-ladhi ke Rob tadi. Iya. Betul, muntas. Yeah. Yeah. Alhamdulillah, udah mulai paham nih Pak. Humnya? Dipaksa agar ngikutin Ustaz. Memang belajar itu harus dipaksa, Pak. Kalau nggak dipaksa, nggak kelar-kelar nanti. Kalau kata humnya mereka nih, tahu, humnya ya memberikan... Pak. Iya, Pak. Digerojokin ya, digerojokin. Dijorokin. Iya, dijorokin ya. Ya, terjun sekalian. Nah, hum ini kan memberi makan mereka. Berarti mereka yang diberi makan, kan? Apa namanya ini? Yang barusan nih? Maf'ul bih ya. Oh, home-nya maf'ul bih ya. Nah, terus minjuin. Minjuin itu apa? Jar majrur. Iya. Wa amanahum. Wa amanahum. Hurufnya atof. Huruf atof. Apa bedanya atof sama atfin sih, Ustaz? Huruf atof itu bahasa Indonesia, Pak. Kalau yang benar harf wa atofin gitu. Oh. Dari karena ke bawah bahasa Betawi huruf atop tuh bahasa Indonesia. Kalau bahasa Ngerop harfu atopin gitu ya. Oh, harfu atpin isti huruf ibtida itu ya. Iya. Amana jadi amana fi'il madi hum yang kayak tadi maf'ul bih ya. Iya, maf'ul bih tadi. Terus min khofin? Min khofin sama jar majrur. Baik ya Mumtaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Wa iyyaka ya Ustaz. Baik, selanjutnya Ibu Azizah ya. Azizatul Qanita. Silakan Bu. Ini ya Pak, tafsirnya. Iya, tafsir dibaca. Ya jabu. Yang jabu li alifin li'ilafi Quraisyin wa amnihim. Ijabu li'ilafi Quraisyin wa amanahum. Wa amnihim. Hah? Wa amnihim. Wastiqomati. Naam. Belum murja. Masalihihim. Wantidomi. Naam. Rihlatayhim. Bisitai ilal yamini. Ilal yamini. Ilal yamani. Ini nama daerah nih, Yaman. Ilal yamani. Wafis soifi ilal syam. Wataisiri dalika li apa ini? Bijalbi ma yahtajuna ilaihi. Ayo, terjemahin. Ya, jabu. Mengijabah mereka. Bukan ijabu, artinya takjublah kalian. Takjublah kalian karena pada kebiasaan ya. Kepada kebiasaan kaum Quraisy dan keamanan mereka. Dan keamanan mereka. Wastiqomah. Apa yang artinya? Dan konsistensi maslahat-maslahat mereka. Istiqomah itu kan harusnya konsisten kan? Oh ya, istiqomah ini. Dan konsisten. Dan konsistennya maslahat-maslahat mereka. Maslahat-maslahatnya. Intidom itu keteraturan ya. Dan aturan-aturan. Bukan aturan, keteraturan. Dan keteraturan rihlah. Dua perjalanan mereka. Perjalanan di musim panas. Ya, di musim panas ke Yaman. Di musim panas ke Yaman dan di musim. Afan buat balik, di musim dingin ke Yaman. Di musim dingin ke Yaman dan musim panas ke Syam. Wataisir apa? Dan kemudahan. Kemudahan ya. Dan kemudahan itu untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan? Apa yang mereka butuhkan kepadanya? Baik, ya jadi ayat yang pertama dan kedua ini li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shayf. Ya, karena kebiasaan orang Quraisy yaitu kebiasaan mereka melakukan perjalanan di musim dingin dan musim panas. Jadi surah Quraisy ini seakan ingin menegur, mengingatkan orang-orang kafir Quraisy bahwasanya nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka sangatlah banyak. Di antaranya adalah dimudahkannya oleh Allah perjalanan mereka di musim dingin ke Yaman dan di musim panas ke Syam dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Karena memang di zaman tersebut itu jual beli itu sifatnya masih barter, Bu ya. Jadi orang-orang Arab ya, kota Mekah ini kalau jualan itu mereka biasanya jualan kurma dan sejenisnya. Nanti mereka kembali dari Yaman dan dari Syam yaitu membawa misalnya pakaian-pakaian dan seterusnya. Jadi ayat 1 dan kedua ini ingin mengingatkan kepada orang kafir Quraisy bahwa nikmat Allah itu sangat banyak. Di antaranya adalah kemudahan yang Allah berikan ya pada perjalanan mereka di musim dingin ke Yaman, kemudian di musim panas ke Syam. Dan Allah mudahkan bagi orang-orang Mekah itu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Padahal kan kalau kita lihat zaman dulu itu yang namanya kota Mekah itu ada di mana, Bu? Tengah gurun ya. Ada di gurun yang sangat tandus ya. Tapi Allah mudahkan mereka. Allah beri keberkahan pada bumi Mekah. Jadi ayat 1 dan kedua ini memberikan peringatan dan juga mengingatkan orang kafir Quraisy agar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di ayat ketiga ya, ada ajakan untuk menyembah Rabb pemilik Ka'bah. Baik, lanjut Bu, yang ketiga. Falyashkuru wal ya'budu Rabb hadzal baitil ladzi ya'tazuna bihi. Ya'tazuna bihi. Wa wal ka'batu. Wa bis apa ini? Wa bisababihi. Wa bisababihi nalu nalu syarofa. Naam, asyarofa war rif'ata. Nalu syarofa war rif'ata. Wal yuwahiduhu wal yuwahiduhu wa yakhlasu wa yukhlisu wa yukhlisu lahu ibadata ibadata. Terjemahin. Maka hendaklah kalian bersyukur dan menyembah. Ini bukan bukan kalian Bu, mereka. Mereka ya. Iya. Dan hendaklah mereka bersyukur dan menyembah kepada Tuhan pemilik rumah yang apa ini Pak Ustaz? Ya tak. Alladzi ya'tazuna bi, yang mereka itu berbangga karenanya, mereka itu menjadi mulia karenanya. Oh. Yang gimana? Yang mereka itu menjadi mulia. Yang karenanya. Mereka itu menjadi mulia karenanya. Yaitu? Yaitu Ka'bah. Yaitu Ka'bah. Baik. Dan dengan sebab-sebabnya. Dan dengan sebab Ka'bah mereka memperoleh. Dan dengan sebab Ka'bah mereka lalu apa? Lalu tuh memperoleh. Mereka memperoleh kemuliaan ya. Kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan derajat yang tinggi. Memperoleh kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan hendaknya mereka mentauhidkan. Dan hendaknya mereka mentauhidkan dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Baik, muntas. Lanjut satu lagi menanggung. Alladzi. Alladzi at'amahum min ju'in syadidun. Syadidin. Syadid min ju'in syadidin. Wa amanahum min faza'in. Min faza'i. Ya wa khawfin. Wa khawfi azimin. Ya khawfin azimin. Wa khawfi azimin. Wa khawfin azimin. Naam. Yang memberi mereka, yang memberi makan mereka dari kelaparan yang sangat. Naam. Dan memberi aman kepada mereka dari faza apa ini faza ama khauf itu sama ketakutan ya. Dari ketakutan dan khaufnya sama juga tersebut ya. Sama ya. Dari ketakutan yang sangat. Iya, ketakutan yang besar. Tapi masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Iya, Kak. Baik, jadi setelah Allah ingatkan kepada orang Quraisy bahwasanya nikmat Allah kepada mereka sangat banyak, di antaranya Allah mudahkan bagi mereka melakukan perjalanan ya di musim panas dan juga di musim dingin. Maka yang Allah minta dari mereka adalah atas nikmat yang telah Allah berikan adalah agar mereka menyembah Rabb pemilik Ka'bah ini. Ya. Karena kalau kita membaca lembaran Sirah Nabawiyah, kita tahu bahwasannya suku Quraisy ini dihormati oleh seluruh suku yang ada di Jazirah Arab karena merekalah yang mengurus Ka'bah. Jadi mereka dianggap sebagai suku yang memiliki kemuliaan dan derajat yang tinggi karena mereka mengurus Ka'bah. Karena kita tahu bahwasannya Ka'bah ini sudah ada jauh sebelum Rasulullah dilahirkan. Ya, artinya kalau kita baca Sirah Nabawiyah, ya orang-orang jahiliyah itu sebelum kedatangan Rasul, memang mereka apa namanya jahil ya, jahil. Artinya mereka suka membunuh anak perempuan, kemudian suka makan harta riba dan sejenisnya. Tapi kalau urusan Ka'bah, mereka betul-betul hati-hati. Bahkan ya mereka itu kalau untuk urusan Ka'bah tidak mau mengeluarkan harta yang ada ribanya. Karena mereka tahu bahwasanya Ka'bah itu adalah tempat yang mulia. Dan dengan sebab Ka'bah inilah mereka mendapatkan penghormatan, ya kemuliaan dari suku-suku yang lain. Oleh karena itu, karena mereka telah mendapatkan keberkahan dengan sebab adanya Ka'bah ini, Allah perintahkan kepada mereka agar mereka bersyukur, mensyukurinya, mensyukuri nikmat tersebut dengan cara apa? Dengan cara falyabudu rabbahadzal bait. Maka hendaknya mereka menyembah rabbahadzal bait, pemilik rumah yang berkah ini, yaitu Ka'bah, ya. Jadi sebagai bentuk rasa syukur atas kemuliaan yang mereka dapatkan dengan sebab adanya Ka'bah ini, maka lebih layak lagi pemilik Ka'bahnya disembah, ya. Mereka diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala selain ya memberikan mereka kemudahan berupa perjalanan itu, Allah juga yang alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah juga yang memberi makan mereka dari kelaparan dan memberikan mereka rasa aman dari ketakutan. Ya, ini adalah tafsir dari surah Quraisy. Jadi sesuai dengan namanya, memang surah Quraisy ini berisi semacam pengingat kepada orang Quraisy agar mereka bersyukur. Bagaimana bentuk syukurnya? Bentuk syukurnya adalah mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu sudah kelewatan lama juga ya, tapi enggak masalah. Bagi yang punya pertanyaan silakan ya, yang punya pertanyaan boleh nanya lewat chat atau tunjuk tangan. Terserah yang mana yang mau. Yang mudah menurut antum, silakan tunjuk tangan ya. Atau kalau nggak mau tunjuk tangan, tanya via chat aja. Baik, Pak Reski, silakan Pak Reski. Apa pertanyaan Pak Reski? Pada tafsir Al-Ma'un ayat kedua itu secara bahasa tuh artinya apa yang wahwa sogirun bi unfin shiddatin an hakihi. Secara kalau diterjemahin perkalimatnya kayak mana, Sat? Mana? Ya. Al-Ma'un ayat 2. Jadi ini kalimat nyambung sebenarnya sama yang atas. Jadi kan fadzalika alladzi yadfa'u al-yatima alladzi mata abuhu wa huwa shaghirun bi'unfin wa shiddatin an hatihi. Sebenarnya ini bisa dibuang dulu nih. Karena kan alladzi mata abuhu wa huwa shaghirun ini penjelasan tentang yatim kan? Ya, yeah, yes. Itu kalau mau gampang, itu antum hilangin dulu, baru antum bisa terjemahin gampang tuh terjemahinnya. Maka mereka itulah orang yang menolak anak yatim, bi'unfin dengan kekerasan. Menolak dari apa? Menolak dari haknya. Jadi menolak untuk menyerahkan haknya. Itu maksudnya. Karena alladzi mata abuhu wa shaghir itu penjelasan dari yatim kan? Oh iya, saudara. Kalau inti kalimatnya tadi ya dafa'u an haqqihi. Itu ini intinya. Oh iya. Ya dafa'u an haqqihi. Jelas? Ya jelas, Ustaz. Jazakallahu khairan. Wah iya. Karena memang ini kalau dalam bahasa Indonesia ini kayak apa ya? Antara dua strip ya. Iya. Keterangan itu ya. Baik ya. Ada lagi pertanyaannya? Dari itu aja, Ustaz. Baik. Selanjutnya Pak Kasrudin ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi anak ketinggalan tentang tafsir surat Al-Ma'un ya. Yang aro'ai tahal dalikal ladhi yukadzibu bil asa ya. Bil ba'asi. Ini definisinya apa nih Ustaz nih? Iya, kan ini kita lagi bicara tafsir ayat pertama dari surat Al-Ma'un ya. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang yang mendustakan ad-din? Agama. Jadi ad-din sini bukan agama ya, tapi hari akhir ya. Oh. Jadi bisa diartikan agama, bisa. Boleh juga diartikan agama, boleh juga diartikan hari akhir. Sebagaimana dalam surah Al-Fatihah, Malik Yaumiddin itu kan artinya pemilik hari akhir kan? Iya, hari kebangkitan. Betul, jadi tafsir dari Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, tahukah kamu orang yang mendustakan al-ba'si? Al-ba'si itu adalah kebangkitan, al-jaza, pembalasan. Jadi, tahukah kamu siapa yang mendustakan hari kebangkitan dan hari pembalasan? Ini tafsir dari ayat yang pertama. Lagi itu, Pak. Ara'aita hal. Tahukah kamu keadaan ya? Keadaan ya, orang-orang. Keadaan. Karena setelah pertanyaan dari ayat 1 dijabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kan? Yang pertama, orang yang gak percaya sama kebangkitan itu adalah orang yang nggak mau merawat anak yatim. Seakan-akan hartanya itu cuma buat dia saja. Jadi seakan-akan kehidupan itu hanya untuk dunia saja. Jadi dihabiskan seluruh hartanya demi ya kesenangannya di dunia. Padahal seorang muslim itu yakin yakinnya bahwa akan ada hari di mana seluruh amalnya, seluruh hartanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Seperti itu maksudnya. Jelas Pak Fatulian? Baik, jelas, jelas. Bil ba'si wal jaza itu artinya apa? Bil ba'si. Ya, bil ba'si itu, jadi mereka yang mendustakan hari kebangkitan, ba'si itu kebangkitan. Oh, jaza itu hari pembalasan. Ya. Balasan, oh iya, ya, kebangkitan. Yaumul ba'si, hari kebangkitan, yaumul ba'si. Ya, jadi memang kalau menjemahin kata itu jangan terpaku pada bil ba'si aja. Bil ba'si kan maksudnya ya hari kebangkitan gitu. Meskipun nggak disebut yauminya kan, kayak gitu. Gitu ya Pak Fatulian ya? Ya, taib. Jazakallah khairan. Taib, wa jazakallah khairan. Dan kita lihat di kolom chat ada nggak? Masih kesulitan. Pak Rozani mengatakan masih kesulitan mencari kata di kamus Almani, Ustaz. Dari kata-kata yang gundul itu Pak Tunjuk. Sebetulnya mudah sekali ya. Tinggal antum tulis segundul-gundulnya. Jadi nggak usah antum pakai harokat. Karena Almani itu meskipun kita tulis nggak pakai harokat, nanti muncul insya Allah. Ya. Oke, silakan. Ada lagi yang mau nanya? Oh, ini ada lagi ya, di chat ya. Apakah Ka'bah sudah ada sebelum Nabi? Ya, betul. Jadi memang Ka'bah itu sudah ada sebelum Nabi Ibrahim. Adapun Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, mereka berdua hanyalah meninggikan bangunannya. Ya. Karena dalam surah Al-Baqarah dikatakan, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Ya. Dan ketika Nabi Ibrahim yarfa'u, ya, meninggikan qawaida, fondasi ya, dari Ka'bah. Jadi, Ka'bah berarti sebetulnya Ka'bah sudah ada. Adapun Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu adalah membangunnya, meninggikannya. Adapun Ka'bah sudah ada sejak sebelum Nabi Ibrahim. Baik, ya demikian pelajaran kita pada kesempatan sore hari ini. Semoga kita bisa mendapatkan faedah baik dari tafsirnya, kemudian faedah dari cara membaca teks berbahasa Arab, menerjemahkannya dan juga mengi'rabnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala tambahkan kepada kita ilmu dan menjadikan ilmu yang kita miliki bermanfaat untuk memahami Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.